ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أحباء أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masuk pada poin yang pertama. Beliau mengatakan, yakni Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usul sunnah, pokok-pokok sunnah di sisi kita adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sesuatu yang para sahabat Rasulullah ada di atasnya. Wal iktida'u bihim, dan berkudwah, bertauladan dengan mereka. Ini isyarat barakallahu fikum, atau ini nas yang tegas menyatakan pokok agama. Naam, pokok petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat ada di atasnya. Dan itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ahmad, kita berkudwah kepada mereka. Watarkul bid'ah. Dan termasuk dari pokok-pokok sunnah, pondasi-pondasi sunnah, selain kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, kita pun wajib untuk tarkul bid'ah, untuk meninggalkan kebid'ahan. Iya. Dan ini barakallahu fikum adalah konsekuensi ketika seseorang naam menyatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Karena seorang yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka yang pertama dia harus memberikan hak Allah. Hak Allah adalah untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya tidak cukup seseorang untuk cinta kepada tauhid, benci kepada syirik. Nah, tidak cukup bagi dia sampai dia menampakkan kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Demikian pula yang berikutnya. Ketika seorang hamba menyatakan Muhammad Rasulullah, maka dia harus mengikuti beliau. Dia membenarkan naam berita yang dibawa oleh beliau. Dan dia juga harus berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dalam keadaan mereka bercinta kasih, bernam loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, Walaupun musuh-musuh itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam kalbu-kalbu mereka. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingati hal itu. Beliau di setiap khutbahnya ya, yang diriwayatkan ishtadda ghadabuh ketika beliau berkhutbah dan membuka dengan khutbatul hajah, ishtadda ghadabuh ya, sangat keras marah beliau ketika beliau berceramah. Ihmarra wajhuh, wajahnya menjadi memerah. Seakan-akan beliau itu adalah mundhiru jaish. Naam, seorang pemimpin pasukan yang beliau mengatakan fa inna khairal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau dalam keadaan suara yang tinggi, wajah yang memerah, beliau mengingatkan sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya, sehingga kata Imam Ahmad, termasuk dari pondasi agama seorang muslim adalah tarkun bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Kata beliau, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Kemudian beliau menambahkan, di antara pokok-pokok agama seorang muslim adalah meninggalkan khusumat, perselisihan, meninggalkan perdebatan, dan duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Ini yang tadi kita singgung di awal. Tidak cukup bagi seorang muslim untuk benci terhadap bid'ah dan meninggalkan bid'ah, tetapi dia juga harus untuk menjauhi dirinya agar tidak duduk bersama mereka dan tidak juga debat dengan mereka. Saya bawakan ucapan al-imam Sama'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Intisar li Ahlil Hadis. Beliau mengatakan rahimahullah, wa'lam, ketahuilah olehmu, annaka mata tadabbarta siratas sahabah, sesungguhnya engkau kapan engkau mentadaburi, kapanpun engkau mentadaburi, mempelajari sirah perjalanannya para sahabat, wa man ba'dahum minas salafis saleh, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan salafus saleh, wajadtahum yanhauna an jidali ahli bidah, maka engkau akan dapati sejarah mereka, siapapun mereka dari kalangan salafus saleh, engkau akan dapati ternyata sebagian dari sirah mereka, sejarah mereka, mereka semua melarang dari jidal terhadap ahli bidah. Iya, jadi ini adalah warisan naam yang sudah turun-menurun, wasiat yang terus dilanjutkan dari generasi ke generasi, naam dari kalangan salaf hingga saat ini. Iya, larangan untuk debat dengan mereka. Bi'ablagi mayarawna, nah, dengan larangan yang paling keras. Mereka melarang dengan larangan yang paling keras. Wala yarawna radda kalamahum bidala'ilil aql. Dan demikian pula salaf tidak berpendapat untuk membantah naam ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil akal. Ini dua. Yang pertama, salaf semuanya melarang untuk jidal dengan mereka. Kemudian yang kedua, salaf juga melarang untuk naam membantah mereka dengan akal. Wa inna makanu idza sami'u biwahidin min ahli bid'ah adharu atabarru'a minhu na'am wa nahaw nas an mujalasatihim wa muhawaratihim wal kalam ma'ah wa rubbama nahau anin nadhar ilaih. Kata As-Sam'ani rahimahullahu taala, apabila mereka dahulu mendengar satu dari kalangan ahlu bidah, maka akan nampak dari mereka tabarri, ya, nampak dari mereka para salaf sikap berlepas diri darinya dan melarang manusia dari duduk-duduk bersama mereka. Melarang manusia untuk duduk-duduk bersama mereka, berbicara dengan mereka, berkata-kata dengan mereka, bahkan kata Sam'ani rahimahullah, wa rubbama nahau anin nadhar ilaih, dan terkadang salaf saja sampai melarang manusia agar jangan melirik, melihat kepada ahlu bidah. Ini dinukilkan oleh Syekh Khalid rahimahullah hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Ijma'us Salaf, ya, kesepakatan salaf untuk na'am menjauhi kebid'ahan. Iya. Unduru hafizakumullah. Na'am, seperti ini salaf kita mengajarkan terhadap satu perkara yang namanya bid'ah. Kemudian di antara manusia barakallahu fikum, na'am, ada yang mengatakan atau ada yang membagi bid'ah itu menjadi lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang muharram. Dibagi menjadi empat. Nah, dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, kita nukilkan pendapat beliau atau nasihat beliau. Kata beliau, wa minhum may yuqassimul bid'ah. Di antara manusia ada yang membedakan, membagi-bagi bid'ah itu menjadi wajibat, bid'ah yang wajib. Wa mustahabbat, bid'ah yang mustahab. Wa makruhat, bid'ah yang makruh. Dan bid'ah yang muharram. Iya, dibagi menjadi al-ahkam, al-khamsah, hukum yang lima. Wajib, mustahab, mubah, makruh, dan haram. Kata Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala, hadza ghalat. Ini adalah kekeliruan. Fa innal wujuba la yuthbatu illa bidalil. Karena yang namanya wajib, la yakbut, tidak akan dia dikatakan wajib, tidak akan tetap, kecuali dengan ditetapkan berdasarkan dalil. Kata Syekh Rabi demikian. Yang namanya perkara wujub, itu tidak mungkin bisa menjadi wujub kecuali dengan adanya dalil. Wa idza na'am sabata ma yusammihi bid'ah. Dan kalau seandainya memang sudah ada dalilnya yang menunjukkan dia itu wajib, maka dalil itu menunjukkan kalau hal tersebut bukanlah bid'ah. Syekh Rubi, bagi orang yang mengatakan bid'ah itu dibagi menjadi lima, ada bid'ah yang wajib. Kata Syekh, hafizahullahu ta'ala, sesuatu dikatakan wajib itu mesti harus ada dalilnya. Dan kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan itu wajib, maka tentunya dia itu bukan bid'ah. Karena sesungguhnya yang namanya bid'ah itu tidak ada dalilnya. Fahadihi laisat bid'atan, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai bid'ah. Wa idza tabatat bidalil anna alladhi yufidul istihbab, demikian pula kalau seandainya di sana ada dalil yang menunjukkan perkara tersebut mustahab, maka dalil itu menunjukkan kalau hal tersebut bukanlah bid'ah, bahkan dia adalah sunnah. Naam, yang namanya sunnah bukanlah bid'ah. Fataqsimu hadza ghalatun, maka pembagian seperti ini adalah pembagian yang keliru. Kalau antum berjalan ke tengah-tengah masyarakat, antum akan dapati ini. Ada di antara mereka yang berkata bahwasanya bid'ah itu dibagi lima. Seperti hukum-hukum syar'i itu dibagi lima. Ada yang wajib, maka kalau sudah wajib, wajib kita berbuat bid'ah menurut mereka. Kalau seandainya mustahab, maka ini adalah bid'ah yang mustahab. Tapi kalau yang makruh, kalau yang haram, maka dia hukumnya makruh dan haram. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi barakallahu fikum, siapa dari kalangan ahlu bid'ah yang akan mengatakan bid'ahnya muharram? Tidak akan ada. Sampai syiah sekalipun, ya, sampai syiah sekalipun dia tidak akan pernah menganggap amalan-amalan bid'ahnya ini sebagai sebuah kesesatan. Iya, tanyakan kepada mereka tentang nikah kontrak, mut'ah tanpa ada wali dengan jangka waktu tertentu, mereka menganggap ini adalah satu keutamaan. Barang siapa yang melakukan sekali, derajatnya seperti Hussein. Barang siapa yang dua kali, derajatnya seperti Al-Hasan. barang siapa sampai sekian kali derajat dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menganggap kalau perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang keliru. Nah, kita masuk kepada poin berikutnya. Kata beliau, Nam al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Di antara pokok sunnah yang lain adalah tidak berdebat dan tidak duduk bersama mereka ashabul ahwa. Dikatakan oleh al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, al-Imam Ibnu Battah mengatakan, arafna unasan, kami mengetahui beberapa manusia, kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah, dulu mereka adalah orang-orang yang mencela, ya, melaknat ahlu bidah. Fajalasuhum wa asharuhum, akan tetapi kemudian mereka duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka. Fa asbahu minhum, maka jadilah mereka na'am tergolong dari ashabul ahwa tersebut. Iya, ini gambaran dari al-Imam Ibnu Battah rahimahullah tentang orang-orang yang tidak nurut na'am dengan nasihat orang-orang yang lebih salaf dibandingkan mereka. Awalnya mereka benci kepada bid'ah. Awalnya mereka barakallahu fikum tidak suka kepada ahlu bid'ah, memperingati manusia. Akan tetapi ketika mereka menghilangkan prinsip selanjutnya, yakni tidak duduk-duduk bersama mereka, akhirnya kata al-Imam Ibnu Battah, fa asbahu minhum, jatuhlah mereka menjadi golongan mereka, menjadi golongan dari ashabul ahwa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tarku ahlil bid'ah, meninggalkan ahlu bid'ah, ini adalah na'am perkara yang diperintahkan dalam agama kita. Bahkan dia adalah perkara yang dikecualikan na'am ketika seorang muslim menjauhi saudaranya selama 3 hari. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillul muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak ngajak bicara, tidak disenyumi, tidak dijawab salamnya. Naam, ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Akan tetapi apabila barakallahu fikum, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita ini adalah perkara yang terkait dengan agamanya, yang kita khawatirkan kemunafikannya, dijelaskan oleh al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah beliau mengatakan, "Wan nahyu 'anil hujran fawqa thalath fi ma yaqa'u baina rajulain min at-taqsir fi huquqis suhbah wal 'ashirah." Kata beliau rahimahullah, larangan untuk memboikot lebih dari 3 hari dari kasus perkara yang terjadi di antara 2 orang laki-laki, na'am, ini adalah perkara yang terkait dengan pertemanan dan persaudaraan. Iya. Duna makana dzalika fi huquqiddin, bukan dalam permasalahan hak-hak agama. Fa inna na'am hujrata ahlil ahwa. Na'am. Fa inna hijrata ahlil ahwa wal bidah, kata beliau rahimahullah, karena sesungguhnya hijrah, memboikot, menjauhi ahlul ahwa dan bidah itu daimatun illa ayyatuhu, itu terus menerus terjadi sampai mereka mau tobat. Demikian kata al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Iya, kalau seandainya ada kekhawatiran dia terjatuh ke dalam sebuah kebidahan, terjatuh dalam sebuah kemunafikan dari amalan-amalan yang dia lakukan, maka untuk memboikot dia tidak perlu kita menoleh kepada hadis yang 3 hari tadi. Tidak. Mereka terus diboikot sampai nanti mereka menampakkan taubat, na'am, dan menjalankan realisasi dari taubat yang dia lakukan. Iya. Demikian barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala, "Katsirun minan nas yattaruna bima indahum min ma'rifah." Banyak dari kalangan manusia yang mereka tertipu dengan pengetahuan yang mereka miliki. "Wa bima indahum min adzakah." Atau dia bangga, tertipu dengan kecerdikan, kepandaian yang dia miliki. Fayukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum, akhirnya mereka pun bercampur dengan ahlu bid'ah dan bergaul dengan mereka. Fayakiluhumullahu ila anfusihim, hingga akhirnya Allah serahkan urusan mereka kepada diri mereka sendiri. Yani Allah tidak menolong mereka, Allah tidak menjaga mereka dengan sebab kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Antum ingat barakallahu fikum kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tiga orang ini? Karena kekhawatiran mereka ini terjatuh ke dalam kemunafikan i'tiqad. Naam, kemunafikan i'tiqad yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kemunafikan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu taubat mereka. Dan diakui taubat mereka oleh Allah, karena ketika itu masih ada masa-masa turunnya wahyu. Rasulullah memboikot mereka bertiga, dan bukan saja beliau yang lakukan, beliau memerintahkan kepada kaum muslimin yang lain, bahkan beliau memerintahkan kepada istri-istrinya, iya, istri-istri dari tiga orang tersebut untuk meninggalkan suaminya, kecuali ada dua orang yang karena mereka itu usianya sangat tua dan membutuhkan bantuan dari istri. Adapun yang satunya barakallahu fikum diperintahkan oleh Rasulullah untuk memboikotnya. Hakada sampai turun barakallahu fikum taubat dari Allah, Allah menyatakan telah menerima taubat mereka. Baru akhirnya dia naam dipergauli lagi layaknya seorang saudara oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Coba bayangkan, kalau seandainya ada di karangan para sahabat yang ketika itu tidak nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia masih bergaul dengan tiga orang ini, apakah kira-kira syaitan tidak akan masuk ke dalam hal itu? Tidak akan membuat syaitan akan berusaha barakallahu fikum untuk membuat mereka yang bertiga ini percaya diri karena masih ada pengikut. Iya. Akan tetapi karena para sahabat adalah orang-orang yang paham akan anjuran Rasulullah, paham terhadap wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah, karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Naam, Rasulullah mengatakan sesuatu yang itu hakikatnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun sepakat memboikot tiga orang ini hingga akhirnya turun taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya barakallahu fikum, ya, yang hikmah apabila seseorang ini benar-benar ingin berusaha menjadi orang yang hakim, menjadi orang yang penuh dengan hikmah, seharusnya dia berjalan sesuai ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta kepada saudaranya tadi, ketika dia terjerumus kepada sebuah kesalahan, pada sebuah kemunafikan, maka bukan dia ini menguatkan saudaranya untuk pede di atas kesalahannya, untuk percaya diri di atas sebuah kesalahannya. Tetapi harusnya dia ini sedih. Iya. Harusnya dia ini menghasung saudaranya. Sudah taubat apalagi sih maumu? Nah, ayo taubat. Insya Allah yang lain akan menerima taubat kamu kalau kamu jujur. Ini akan menjadi kemuliaan. Karena semua orang paham. Tidak ada seorang pun yang dia itu maksum. Siapa di antara kita yang maksum? Tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan itu kerap terjadi, bahkan ini adalah ucapan Allah. Yabna Adam, kullukum tukhti'una bil-lail wa nahar. Wahai anak manusia, kalian seluruhnya berbuat salah di siang hari dan di malam hari. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun kalian kepadaku, kata Allah. Aku akan ampuni kalian. Justru ketika ada seorang yang terjerumus pada sebuah kesalahan, dia mau bertaubat, ini adalah kemuliaan bagi diri dia. Iya. Hakada barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ahmad di awal buku Usul Sunnah ini mengingatkan segenap kaum muslimin, segenap ahlu sunnah, ketika mendapati seseorang dari kalangan saudaranya yang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, maka hendaknya mereka menempuh cara-cara sunnah, menempuh cara-cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila belum nampak taubat yang jujur dari dia, jangan dulu didekati. Jangan dulu dikuatkan untuk dia percaya diri akan kesalahannya, tidak. Iya barakallahu fikum. Justru diajak dia itu untuk mau kembali kepada bimbingan para ulama, untuk dia mau bertaubat dari kesalahan, dan ini bentuk cinta ahlu sunnah kepada saudaranya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, kata Syekh Robi, bahkan Allah yang mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan berdalam-dalam, iya, fa'rid anhum, maka berpalinglah engkau dari dia, hatta yahudu fi haditsin ghairi, hingga mereka mau memperbicarakan dengan pembicaraan yang lain. Kata Syekh Rabi, fala takut ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Li'anna ha'ula yahuduna fi kitabillah, karena mereka ini mengadakan pembicaraan yang tidak pantas terhadap kitabullah. Mereka berkata tentang Allah tanpa ada ilmunya. Demikian kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk barakallahu fikum kepada poin berikutnya. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa sunnatu indana atharu Rasulillah. Sunnah di sisi kita adalah atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah di sisi kita adalah atar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi ada yang di limo? Antum ada? Abu Bakar ya? Ah. Abu siapa? Hah? Abu ah. Antum ingat apa asar tadi? Hah? Ma udifa ila, sesuatu yang disandarkan kepada asar, asar, ada ya, Abu Azhar, tadi, asar, asar, asar, nah, asar itu hukum asalnya adalah yang disandarkan kepada sahabat atau kepada tabi'in. Tapi terkadang dia juga bisa disandarkan kepada Rasulullah, tetapi penyebutannya dengan muqayyad, tidak dengan mutlak. Iya. Lihat di sini, sunnah di sisi kita adalah athar, tapi beliau menyebutkan dengan muqayyad, dengan qaid, atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sisi kita adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Sunnah itu dalil yang menunjukkan kepada Al-Quran. Walaisa fi sunnati qiyas. Dan kata beliau, tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Wala tudrabu lahal amtal. Dan sunnah itu tidak bisa na'am diberikan perbandingan-perbandingan. Wala tudraku bil uqul. Sunnah itu tidak bisa didapati dengan akal. Dan tidak pula dengan hawa nafsu. Innama huwa ittiba', sunnah itu adalah ittiba', mengikuti, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Iya, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwasanya yang namanya sunnah, ya, sunnah itu sendiri secara bahasa adalah at-tariqah al-maslukah, jalan yang pernah ditempuh. Iya. Barakallahu fikum. Adalah atar jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Rabi, yakni aqwalahu, yakni ucapan Nabi, wa af'alahu, perbuatan Nabi, wa takrir dari beliau. Naam, maka di sisi kita, kata Syekh Rabi, kita memiliki Al-Qur'an dan memiliki sunnah, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Naam, baik berupa ucapannya ataukah berupa amalannya. Nah, Dan ini kata Syekh Rabi, allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'ah. Ini yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengikutinya dan untuk berpegang teguh dengannya. Iya. Kata Imam Ahmad, as-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh Rabi di dalam ayat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau adzikra. Ya, ini Al-Qur'an. Litubayyana lin-nas, untuk engkau jelaskan pada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan untuk mereka. Lihat, tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk mereka. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-95, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila engkau berselisih pada satu perkara, dan perkara di sini ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, na'am, syai'in di sini nakirah, jatuh setelah konteks syarat. Iya, maka nakirah di sini memberikan faedah umum. Apabila kalian berselisih di satu perkara, perkara apapun, apakah perkara dunia, perdagangan, pertanian, batas-batas pernikahan, ataukah perkaranya perkara agama, kata Allah, farudduh, kembalikan perselisihan itu ilallah war rasul, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengembalikan urusan kepada Allah adalah kepada Al-Quran. Dan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan urusan itu kepada beliau ketika beliau masih hidup. Dan mengembalikan kepada sunnah beliau, petunjuk beliau setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Iya, dan inilah maraddun nas, tempat kembalinya manusia. Dan na'am marja, ya referensi bagi manusia. Na'am. Kata Syekh Rabi hafizahullah, hiya wal Qur'an ala haddin sawa. Sunnah dengan Al-Qur'an itu batasannya sama. Yakni sama dalam keadaan fil ihtijaj, dalam pengambilan hujjah. Dalam barakallahu fikum keabsahan na'am pendalilan. Iya, sebagaimana ketika seseorang berdalil dengan Al-Qur'an maka dia ada di atas kebenaran, maka demikian pula seorang yang berdalil dengan sunnah, apabila sunnah itu benar, tabit dari Rasulullah, dan sunnah itu memang seperti apa yang dia ucapkan, ya, hukumnya seperti apa yang dia mau, barakallahu fikum, maka dia pun sama dengan pendalilan dari Al-Quran. Sama-sama diterima, dan sama-sama harus diimani. Baik dalam permasalahan aqaid, dalam permasalahan keyakinan, ataukah dalam permasalahan ahkam, halal dan haram, bahkan ini adalah untuk seluruh perkara-perkara agama. Nah, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, walihada kana salah, idha warada ala ahadihim su'alun, fi aqidatin aw ghairiha yujibu bima yasbaqu ila dhihnihi min nassin qur'ani aw nassin nabawi. Karena itulah yang namanya salaf, ya. Yang namanya salaf, apabila datang kepada mereka satu pertanyaan tentang permasalahan akidah ataupun selain akidah, maka salaf tadi akan menjawab dengan jawaban yang ada di dalam hatinya berupa Al-Qur'an pertama kali. Atau kemudian dia menjawabnya dengan nas dari nas nabawi, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini asas kita. Ya. Ketika kita barakallahu fikum melihat ada satu perkara, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan, maka na'am barakallahu fikum, yang wajib dilakukan oleh seorang muslim pertama kali adalah melihat di mana dari dua hal ini yang mempunyai dalil. Di mana dari dua perkataan ini yang dia ini terbimbing dengan bimbingan para ulama. Karena bisa jadi barakallahu fikum dua-duanya punya dalil. Akan tetapi, na'am, kebenaran, keabsahan pendalilan itu butuh orang yang lebih dalam lagi ilmunya. Iya, untuk melihat dalil yang kamu pergunakan benar. Adapun anda, dalil yang anda pergunakan ternyata tidak tepat. Dan ini mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Ini terjadi dari kalangan para ulama kita, terjadi pula dari kalangan sebagian para sahabat yang menunjukkan mereka pun butuh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah, "Walladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapat keamanan lagi mendapatkan petunjuk. Ayat ini dirasa berat oleh para sahabat. Iya. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim. Iya. Apalagi mereka tahu bahwasannya dzulmin di sini di dalam ayat ini nakirah jatuh setelah konteks. Naam. Nafi, umum, kedzaliman apapun, besar ataupun kecil, apabila bercampur dengan keimanan, yakni mereka melakukan kedzaliman sekecil apapun, mereka tidak akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Sehingga ayat ini dirasa sangat berat oleh para sahabat, mereka mengadu kepada Rasulullah. Nah, mereka mengadu, ayyuna la yadzlimu nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada mereka, "Laisa kama ta'nun." Ini tidak seperti yang kalian gambarkan. Nah, innama huwa syirku. Kedzaliman di sini maksudnya adalah syirik. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Abdun Saleh, yakni Luqman, ketika dia menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirkan la dzulmun adzim." Iya, "Inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau lakukan syirik, karena sesungguhnya, jangan kau dekati syirik, karena sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Undurlah fitakumullah, para sahabat terjatuh kepada pemahaman yang tidak tepat. Mereka butuh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan Al-Quran. Apalagi orang-orang yang bukan sahabat, yang mungkin bahasa Arabnya terbatas, yang mungkin keilmuannya terbatas, sangat mungkin saja dia berdalil, akan tetapi keliru sisi pendalilannya. Sehingga barakallahu fikum, perlu bagi kita untuk terus terbimbing dengan para ulama. Iya. Untuk mengetahui di mana di antara dua kelompok ini yang mereka ini terbimbing sesuai pendalilannya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang fajar, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul aswadi minal khaytal abyadi minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minum kalian sampai nyata-nyata nampak benang putih dari benang yang hitam. Ada sebagian para sahabat yang mengikatkan kakinya benang putih dan benang hitam. Dia tidur, ketika bangun, oh benang putihnya enggak kelihatan. Makan, minum, tidur lagi, dilihat belum, berarti belum fajar. Terus sampai nampak ternyata fajar sudah sekian lama terbit. Terjadi yang seperti ini. Mereka salah dalam memahami Al-Quran. Butuh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Naam, perlunya bagi kita untuk taslim, ya, menerima bimbingan dari para ulama kita. Naam. Dan jangan sekali-kali pede dengan keilmuan kita, barakallahu fikum. Iya. Jangan sekali-kali percaya diri, ya, mengetahui atau meyakinkan kalau dirinya yang benar karena dia telah belajar. Iya. Satu pengalaman seperti yang digambarkan oleh guru-guru kita. Iya. Ketika Syekh Muqbil rahimahullah, na'am, beliau berbicara tentang beberapa hadis dan beliau mengeluarkan pendapat beliau terhadap hadis itu. Ilmiah. Ilmiah. Adapun hadis ini, jalan dari jalan ini, dengan penguat yang ini, maka saya hukumi seperti ini. Kemudian ternyata pendapat beliau ini menyelisihi pendapat gurunya, yakni Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil? Adapun saya, ya ikhwan, apabila saya berhadapan dengan Syekh Al-Albani, maka saya belum tentu bisa bicara seperti saya bicara di depan kalian. Nah, masih menghormati gurunya dan menyatakan bahwasannya gurunya itu punya keutamaan, dan bahkan beliau sendiri tidak berani untuk mengemukakan naam faidah yang dia miliki di hadapan sang guru. Nah, hakadza barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang punya adab. Iya. Naam. Mau dia itu tawadhu kepada yang namanya al-haq, kepada kebenaran. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, hiya wal Qur'an ala haddin sawa. Fahiya fil ihtijaj fil abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'ir syu'unid din huwa marja'un kal Qur'an. Iya. Kata Syekh Rabi hafizahullah, al-sunnah dan al-Qur'an ini pada batasan yang sama. Nah, dia dalam sisi ihtijaj, ihtijaj pengambilan hujjah pada bab-bab akidah, pada bab-bab hukum, pada bab-bab halal, haram, dan seluruh perkara-perkara agama, sunnah itu bisa dijadikan referensi sebagaimana Al-Quran dijadikan referensi. Nah, karena itulah para salaf apabila datang kepada mereka satu pertanyaan, maka mereka menjawab pertanyaan tersebut dengan apa yang ada di dalam kalbu mereka dari nas Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La naam, tidak ada perbedaan. Iya. La tafriqa fi dzalik, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Naam. Baik. Qala Syekh atau al-imamu Ahmad rahimahullah, wahiyya dalailul Qur'an, sunnah itu adalah dalail Al-Quran. Maksudnya tubayyinu mujmalah, yang akan menjelaskan naam perkara-perkara yang mujmal, perkara-perkara yang global dari Al-Quran. Dia memberikan tafsil terhadap dari perkara-perkara yang mujmal. Dia memberikan taudih, naam, kejelasan dari perkara-perkara yang masih mubham. Iya, ini fungsi dari sunnah. Syekh Rabi memberikan contoh firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan oleh kalian salat dan bayarkan oleh kalian zakat. Iya, banyak ayat ini di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, adakah tata cara salat di dalam Al-Qur'an? Adakah kadar zakat di dalam Al-Qur'an? Jawabannya hal itu didapati dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memberikan rincian bagaimana kaifiat salat dan bagaimana tata cara untuk berzakat. Qala Imam Ahmad rahimahullah, kita beralih kepada permasalahan selanjutnya. Kata beliau, walaisa fi sunnati qiyasun, tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Iya. Qiyas secara bahasa adalah at-takdir wal musawah. Qiyas secara bahasa maknanya adalah at-takdir wal musawah, yakni mentakdir, mengukur, mengkira-kira dan menyamakan. Adapun secara istilah, qiyas itu adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'ah bainahuma. Iya. Adapun secara istilah, qiyas itu adalah taswiyatu far'in bi aslin. Iya. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'ah bainahuma. Iya. Adapun secara istilah, yang namanya qiyas itu adalah menyamakan cabang dengan usul pada hukumnya, pada hukum. Jadi menyamakan hukum antara cabang dengan usul Naam, dalam permasalahan hukum, karena satu illah, satu sebab yang jami'ah, yang mengumpulkan keduanya. Yani ada persamaan antara cabang dengan usul, kemudian dihukuminya pun dengan hukum yang sah, sama. Naam, seperti barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara yang memabukkan ini adalah khamr. Iya. Dan setiap khamr adalah haram. Beliau tidak merinci. Lalu ada masalah pada zaman kita. Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan kecubung misalnya? Apalagi? Nah, tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi barakallahu fikum, para ulama mengkiaskan setelah mempelajari bagaimana cara kerja ganja, ya, mempelajari bagaimana naam barakallahu fikum, naam apa namanya, antum lebih tahu barakallahu fikum, ternyata apa yang ada pada benda-benda ini ada pada kaidah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, ya, khamr pada zaman beliau, ya, fermentasi dari anggur, fermentasi dari naam kurma yang kemudian di naam dia menjadi memabukkan, kemudian dijadikan sebagai khamr, dihukumi sebagai khamr. Dicari kesamaannya, ternyata ada. Sama-sama memabukkan. Dan memabukkannya dia itu seperti khamr, yakni membuat seseorang tertutup dengan kesadarannya dan kemudian membuat dia fly, yang ini semua definisi dari khamr. Maka mereka pun menghukumi naam ganja dan lain sebagainya seperti khamr. Nah, ada lagi satu kasus, bensin misalnya. Ada orang mabuk gara-gara salah minum contohnya. Iya. Apakah naam orang yang minum bensin ini dikatakan mabuk seperti khamr? Ternyata dicari tidak. Karena mabuknya bukan mabuk yang dia itu makmur, yang menutup akalnya sehingga dia fly. Ada yang minum itu lalu nge-fly gara-gara bensin? Beda. Nah, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak dihukumi sebagai khamr. Ini kias. Ya, menghukumi cabang dengan asal, naam, dalam sebuah hukum karena ada satu sebab yang sama di antara keduanya. Nah, dan para ulama mengatakan, naam, rukun-rukun kias itu ada 4. Yang pertama harus ada faraknya, cabangnya. Dan kemudian yang kedua harus ada usulnya. Iya. Dan yang ketiga ada hukum yang akan diambil, ada hukum yang bisa disamakan. Ya, atau menghasilkan hukum dari kedua hal tersebut. Dan yang keempat ada illah, ada sebab yang menyatukan antara usul dan cabang tadi. Taib barakallahu fikum. Kita tidak akan berdalam-dalam dalam membicarakan kias dari sisi ilmu usul. Akan tetapi barakallahu fikum, yang akan kita bicarakan ialah pembicaraan para ulama terkait naam kias dalam permasalahan akidah. Dijelaskan bahwasanya manusia dalam permasalahan kias terbagi menjadi 4. Iya, ada 4 pendapat tentang permasalahan kias. Yang pertama, kelompok yang menolak sama sekali. Kelompok yang menolak sama sekali. Baik dalam permasalahan tauhid ataukah dalam permasalahan ahkam, hukum-hukum. Iya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menetapkan secara mutlak. Iya. Menetapkan seluruhnya. Kias itu bisa terjadi dalam bab tauhid sebagaimana dia terjadi pada bab ahkam, menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, naam, yang menyatakan kias itu hanya untuk babu tauhid, tidak untuk babul ahkam. Ya, menetapkan kias, naam, pada bab tauhid, bab akidah, tapi menolaknya untuk babul ahkam. Dan yang keempat, menetapkan kias untuk ahkam tetapi meniadakannya pada bab tauhid. Meniadakannya pada bab tauhid. Dan ini barakallahu fikum yang rajih. Nah, walaupun tidak mutlak. Yang keempat, yakni kias itu ada pada babul ahkam tetapi tidak ada pada bab tauhid ataupun pada bab akidah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, iya, di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih jilid 2 halaman 887, kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, la khilafa bainal fuqaha, iya, la khilafa bainal fuqaha al-Amsar, iya, wasairi ahli sunnah, iya, wa ahli al-fiqhi wal hadith fi nafyi al-qiyas fi tauhid wa itsbatihi fil ahkam. Kata Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, tidak ada perselisihan antara para kalangan ahli fikih, iya, dan seluruh ahlu sunnah dan seluruh ahli hadis, mereka semua menolak kias dalam permasalahan tauhid dan menetapkan kias na'am pada bab ahkam. Iya. Jadi untuk permasalahan tauhid, iya, apakah asma'us sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, na'am, ataukah kejadian-kejadian perkara yang gaib, na'am, ini semua na'am harus tawakuf, berhenti, na'am, sesuai dengan dalil. Apabila tidak ada dalil, maka tidak ada kias dalam permasalahan tauhid. Na'am. Taib. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, termasuk dari kalangan na'am alim yang berpendapat tidak ada kias dan memutlakkan sama sekali dalam permasalahan tauhid. Na'am. Walaupun, ya, sesungguhnya kata Syekh Rabi hafizahullah, di sana ada kias aula. Ya, kias itu ada beberapa macam dan untuk permasalahan tauhid masih bisa masuk. Naam, kias aula, akan tetapi barakallahu fikum, naam, ini adalah sesuatu yang tidak sembarangan dalam penggunaannya. Kata Syekh Rabi hafizahullah, dia itu layaknya bangkai yang diambil ketika ada dalam keadaan darurat saja. Nah, طيب kata Syekh Rabi hafizahullah, fal imamu Ahmad yushiru ila raddi ala haula, al imamu Ahmad mengisyarakan bantahan bagi mereka, iya, yakni orang-orang yang menggunakan kias dalam agama mereka, wa illa faqad yujadu qiyasul aula, padahal di sana masih ada kias aula. Ya, jadi Syekh Rabi berpendapat masih ada kias yang bisa masuk kepada perkara tauhid, tetapi hanya kias aula. Walakinnahu kama yuqalu kal mayitah yulja ilaihi fi hali dharurah, akan tetapi kias ini pun sebagaimana dikatakan, ya, layaknya bangkai yang kembali kepada bangkai, seseorang boleh memakan bangkai itu ketika keadaan darurat saja. Iya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam satu risalah beliau, na'am, bahwasannya bil istiqra, setelah melakukan penelitian, ya, ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidaklah kami mendapatkan satu ijma', melainkan di situ kami telah mendapatkan pula dalilnya. Ya. Syekhul Islam mengatakan, tidaklah di situ ada ijma', melainkan di situ kami mendapatkan dalilnya. Kadzalika ma qasat ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi makna dzalikal qiyas. Bahkan, ya, tidaklah ada satu kelompok yang melakukan qiyas melainkan di situ ada nas yang menunjukkan na'am atas qiyas tersebut. Ya. Akan tetapi kata beliau, yatafawatun nasu fi isti'abi nusus. Manusia itu punya perbedaan di antara mereka, na'am, ada yang mereka itu pengetahuan tentang hadisnya, dalilnya itu banyak, mencakup perkara-perkara yang luas, ada yang tidak demikian. Iya. Dan biasanya, barakallahu fikum, orang yang tidak mendapatkan dalil atau punya keterbatasan dalam memahami dalil, ini yang terjadi kias di antara mereka. Adapun untuk orang yang Allah berikan rizki berupa pemahaman yang luas, mereka mampu mengeluarkan dalil, na'am, dari berbagai macam masalah yang sebagian orang, na'am, menghukuminya dengan kias. Na'am. Taib ala kulihal, dikatakan oleh Syekh Rubi, fadiduna kamil. Agama kita ini adalah agama yang sempurna. La naqsofi, tidak ada kekurangan dalam agama kita. Iya. Fa ba'dun nas yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuhu sahih. Iya. Mulhaq bin nas. Jama'a baina illah. Nah, yakni al-mutabarah. Iya. Naam. Walakin fil mas'alah nasun ma balagahu. Kata Syekh Rabi hafizahullah, agama kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Sebagian manusia dia berijtihad, mengkiaskan beberapa perkara dan kiasnya ini benar sesuai dengan nas. Iya. Dia mengumpulkan antara ilah-ilah yang bisa teranggap sebagai ilah. Akan tetapi dalam masalah ini ada satu nas yang tidak sampai kepada dia. Naam, akhirnya dia melakukan kias, adapun yang lain bisa menghukuminya dengan nas. Baik. Akhir kata. Kata Syekh Rabi, ala kulli hal al-Imam Ahmad kana syadidan fi raddi al-qiyas. Ala kulli hal, Imam Ahmad termasuk seorang yang keras dalam membantah kias. Wa kana yunkiru katsiran minal umuri allati yudda'a fiha al-ijma'. Demikian pula beliau adalah orang yang sering kali membantah, mengingkari perkara-perkara yang di situ dikatakan telah terjadi ijma'. Iya. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau keras dalam dua hal. Iya. Satu, penggunaan kias, dan yang kemudian yang kedua, pengakuan telah terjadi ijma para ulama. Iya. Beliau mencari orang yang mengatakan masalah ini telah sepakat para ulama. Beliau mengatakan, "Ma yudrika anna hunaka khilafan?" Iya. Apakah kau tahu mungkin saja di sana terjadi khilaf? Iya. Nah, bagaimana engkau bisa mengatakan tidak ada perselisihan telah ijma padahal ulama tersebar ke seluruh penjuru-penjuru bumi ini. Iya. Fal yakul, maka hendaknya engkau katakan, la a'lamu khilafan fil qadiyah fulaniyah. Maka yang benar, Al-Imam Ahmad mengajarkan, katakan, aku tidak tahu di sini terjadi khilaf pada perkara fulan ini. Nah, dan jangan dia mengatakan telah sepakat umat atas perkara ini. Baik, ini faedah barakallahu fikum. Nah, untuk kita yang menggambarkan tentang keberadaan Al-Imam Ahmad, yang beliau adalah termasuk orang yang keras dalam pengingkarannya terhadap kias. Nah, baik. Dua poin terakhir, kata Imam Ahmad rahimahullah, fala tudrabu laha al-amthal. Iya, sunnah itu tidak bisa dibandingkan, ya, dengan diberikan permisalan-permisalan. Nah, ya, seorang menentang satu dalil dengan memberikan na'am perbandingan-perbandingan dari sisi dia. Bukankah seperti ini, bukankah seperti itu, dengan tujuan dia menolak barakallahu fikum, na'am, dalil yang datang dari Allah ataupun datang yang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Wala tudraku bil uquli wal ahwa. Sunnah itu tidak bisa digapai, tidak bisa didapat dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu. Sunnah itu tidak bisa didapati, tidak bisa digapai dengan akal ataupun dengan hawa nafsu. Nah, sunnah itu barakallahu fikum hanya didapatkan dengan penukilan. Jadi agama kita adalah penukilan dari Allah dan penukilan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin mengetahui agamanya, tidak ada cara lain kecuali dengan cara dia belajar ilmu agama ini. Allah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agamanya. Naam. Adapun seseorang berkata dengan hawa nafsunya, berkata dengan naam akalnya, dengan pikirannya tentang agama Allah, maka ini adalah dosa besar. Ini dosa besar. Saya rasa permasalahan ini harusnya seperti ini. Saya rasa permasalahan ini harusnya seperti itu. Ini tidak diizinkan dalam agama. Ini adalah dosa besar. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim naam menganggap hal ini sebagai dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Kul, katakan wahai Nabi, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, katakan wahai Nabi, hanya saja Rabbku itu mengharamkan perkara-perkara yang fahish, perkara-perkara yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah juga mengharamkan al-itsma, perbuatan dosa, kedzaliman, wal baghya, yakni perbuatan zalim kepada sesama saudaranya, na'am bi ghairil haq. Wa an tusyriku billah, dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kemudian Allah mengatakan, Allah mengharamkan kalian berkata atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Iya. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, falabudda lil muslim min tauqif fil aqaid. Mesti bagi seorang muslim untuk dia berhenti dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan halal, dalam permasalahan haram, dan juga pada urusan-urusan agama. Nah, barakallahu fikum, mesti dia itu harus berhenti dengan dalil. Tidak berkata ini halal, tidak berkata ini haram, kecuali padanya ada dalil. Adapun untuk perkara dunia, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian ini lebih tahu dengan perkara-perkara dunia kalian. Iya. Al-aslu fid-din, kata Syekh Rabi, hukum asal pada agama adalah haram. Ya, tahrim, diharamkan melakukan satu ibadah kecuali telah diizinkan oleh pembuat syariat. Tidak boleh seseorang melakukan satu amalan dan dia yakini ini adalah ibadah kecuali telah ada dalil yang menunjukkan hal itu. Fa idza dakhalta bi aqlik, ya, fi dinillah, apabila na'am engkau masuk dengan akalmu, yakni engkau menyatakan sesuatu dalam perkara agama dengan akalmu, na'am ittaba'ta hawa, maka ketika itu engkau telah mengikuti hawa nafsu. Qulta 'ala Allah bi ghairi ilmin, engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wa hadza min akbari dzunub, kata Syekh Rabi, ini termasuk dosa yang paling besar. Fi ba'dil ahyan, di sebagian keadaan, yasilu ila akbar minasyirk, bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dosa syirik. Iya, ini kata Syekh Rabi. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana hal ini telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena beliau telah mensyarah ayat ini dan beliau mengatakan bahwasanya nas dalam ayat ini dimulai secara bertahap dari yang paling kecil, kemudian yang kecil, kemudian yang besar, kemudian yang paling besar. Coba antum urutkan ayat ini, mana yang paling akhir, itu yang paling besar. Ternyata yang paling akhir, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah firman Allah, wa antakulu alallah ma la ta'lamun, engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ini termasuk dosa besar, dan bahkan bisa sampai dosanya lebih besar dibandingkan dosa syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka seorang muslim untuk beragama dan mencukupkan dirinya sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sebaliknya, ketika telah datang bimbingan dari Allah dan Rasulnya, tidak halal bagi seorang muslim untuk keluar dari bimbingan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca dan mudah-mudahan berfaedah. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.